Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إِلَّمُوا أَنَّ أَسْتَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ dzalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ada bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu bersama-sama, berkumpul untuk belajar bareng-bareng. Dan malam ini insya Allah kita akan bersama-sama mempelajari bab tentang ahamiyatus sabr fid da'wati ilallah ta'ala, tentang pentingnya kesabaran di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kenapa di dalam dakwah itu dibutuhkan kesabaran? Ya. Nah, ini yang mungkin nanti akan kita pelajari, sehingga nanti di situ akan mengungkapkan salah satu di antara sebab kegagalan orang di dalam dakwah. Itu bisa jadi bukan orang enggak mau nerima dakwah, tapi kurang sabarnya kita. Ya. Karena kita ini sekarang sudah terbiasa bermajelis, bermadrasah dengan Indomie. Apa? Instan. Maunya sekali ucap orang manut, gitu kan. Makanya gampang sekali di antara orang-orang taklim itu istri enggak suruh jilbaban sekali enggak mau talak. Kenapa? Banyak yang antri. Begitu mudah kita mengambil sebuah jalan pintas. Ya. Dan itu bagian dari sifat tercela yang merupakan bagian dari penghalang dakwah. Itu sifat al-istijal. Sifat tergesa-gesa. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar. Apalagi sebagaimana kita ketahui, kita hidup di zaman fitnah hari ini. Ya Masya Allah. Sehingga kesabaran yang ada di dalam diri kita itu harus dilipat gandakan. dilipat gandakan. Nah, ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala di banyak ayat di dalam Al-Quran bahwa dakwah itu memiliki peran yang sangat penting di dalam takwinul ummah. Di dalam membentuk karakter suatu umat. Itu berada pada posisi dakwah itu. Jadi nek dakwah benar, pembentukan karakter umat juga akan benar. Ya. Tapi kalau metodologi dakwahnya salah, maka membentuk karakter umat juga akan salah. Metodologi itu penting, yang disebut dengan uslub oleh para ulama itu. Yang sekarang kita hampir ngapunten sangat kurang telaten belajar sing koyok ini. Kita sudah punya kadung, punya dalil kesuwen. Ya, kalau enggak kesuwen begitu dikatakan kita enggak tegas di dalam dakwah itu. Ini madhabnya siapa begini ini? Saya tuh mbak tanya, madhabnya siapa itu? Ya, pakai dalil kesuwen itu madhabnya siapa? Ada nabi-nabi terutama ulul azmi yang punya sifat seperti itu. Kita baca Nabi Nuh, berapa lama? Kesuwen Nabi Nuh itu, gak telaten aku. Makanya ledeh. Apa ledeh? Nyenyek. Hancur musuh sampean ini. Gak telaten kita. Antum kalau turun ke lapangan, ikhwah. Datang ke saudara-saudara kita muslim yang sama sekali belum kesentuh dakwah. Antum tahu nanti apa yang harus dilakukan di sana. Tahu nanti gitu. Hidup dengan masyarakat yang sama sekali enggak ada taklim di situ. Apa yang antum lakukan di sana? Sementara kita punya amanah dari Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Apa yang kita lakukan? Hidup di tengah masyarakat yang sama sekali enggak kenal Islam, enggak kenal sunnah. Mereka kaum muslimin. Apa yang untuk melakukan coba? Nah, ayo ikhwah, maka di banyak ayat sampai Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad SAW mendapatkan peringatan secara tegas dari Allah untuk membekali dirinya dengan kesabaran. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Ahqaf surat ke-46. Pada ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sana, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul walan tasta'jil lahum." Ya, monggo silakan diterjemahkan. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Cukup. Ada dua sisi di dalam ayat ini. Yang pertama apa? Rasulullah SAW diperintahkan untuk bersabar. Fasbir, hai Muhammad, bersabarlah kamu. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Sebagaimana kesabaran para rasul. Para ulul azmi, orang-orang yang telah diberi keteguhan oleh Allah Ta'ala. Ulul azmi itu orang-orang yang diberi kesabaran yang luar biasa di hati mereka. Sehingga mereka telaten di dalam dakwah di tengah-tengah masyarakat mereka itu. Telaten. Nah, sehingga kita tidak boleh gerusa-gerusu di dalam menetapkan. Tidak boleh gegabah di dalam mengeksekusi tentang suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat kita ini. Ya. Nah, kalau kita ajak, coba kita ajak teman kita 2 kali, 3 kali. Sudah di WA, sudah dijemput, kadang kita antar ke rumah. Bahkan kadang-kadang tukangnya bakso barang. Ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kok bulet? Dilanjut ini? Ngajaknya dilanjut? Sudah. Sering kita temukan, mana teman antum? Tobat Ustaz aku. Lah sing diajak belum tobat, sing ngajak sudah? Baru 3 kali, 4 kali kita. Sudah capek ngajak orang. Dan itu seringkali kita tidak evaluasi. Kenapa dia kok tidak mau? Ya. Seringkali kita katakan orang yang tidak mau kita ajak, as tertutup hatinya. Masya Allah. Antum mulai kapan sampai kebatinan ini? Kok sudah tahu antum bocoran dari mana? Kalau hatinya sudah ditutup oleh Allah. Atau cara kita yang tidak tepat. Pernah kita lemparkan kembali kepada kita? Pernah kira-kira? Apa aku sang sayang salah kurang pas? Makanya kalau bisa, dalam masalah ini, saya anjurkan, antum punya kitab namanya Muqawimat Adaya Anaji Ilallah. Itu sangat bagus sekali. Saya dapat hadiah dari Ustaz Abu Baidah ini. Ya, ketika saya dipanggil sama beliau, tak ada hadiah buat antum, kitab bagus ini, untuk dakwah. Saya baca itu Masya Allah, ada 9 pilar. Di situ memuat 9 pilar kesuksesan di dalam dakwah. Dan 9 pilar itu, itu mayoritas tentang akhlak. 9 pilar itu. Yang pertama, keilmuan. Ilmu itu dijabarkan panjang lebar, Masya Allah. Termasuk di dalamnya masalah akidah. Yang lain kemudian diliputi oleh akhlak. Nah, itu sangat bagus. Dalil-dalilnya. Contoh-contoh yang diangkat. Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi dan para sahabat di dalam mengemban risalah dakwah. Karena dakwah itu berat, Pak. Dakwah itu berat. Dakwah itu panjang. Sehingga tidak bisa dengan sambil lalu. Itu enggak bisa. Harus serius kita. Seperti kita tahu ya, jamaah sekalian, teman-teman kita yang sudah ngaji, yang alhamdulillah secara dohir sudah sesuai dengan sunnah dari ikhwan-ikhwan, itu belum tentu semuanya istrinya ikut taklim. Sepakat gak antum? Gak sepakat, gak apa-apa. Tapi itu fakta di lapangan. Atau sebaliknya, istri-istri secara dohir sudah syar'i hijab. Sudah bercadar. Belum tentu suami mereka itu mendukung taklim. Ya, bingung kalau ada acara itu mesti sharing sama Ustaz gimana ini. Nah, kemarin Idul Fitri bingung. Si Idul Fitri aja begini. Simpangan dalan. Ya, karena keluarga suami begini. Saya harus ikut suami. Ustaz, saya ikut siapa? Ya, ikut. Ikut siapa enaknya? Ya, dihadapkan begini. Belum lagi acara-acara ritual yang lain. Masa antum, kalau suami enggak sesuai dengan sunnah, ya minta cerai aja, gitu. Antum mau nolong? Kalau dia cerai sama suaminya, antum bersedia untuk nolong. Ngerti nolong? Gak semangat untuk poligami. Ayo ikhwah, ini persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan ini bukan fiktif. Nah, ditambah lagi dengan subhat-subhat yang sekarang ini merajalela. Maka di sini perlu adanya bahan-bahan yang kita kumpulkan. Kita baca kitab-kitab banyak ulama, kutai kecil yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin, sangat menarik. Apa itu? Zadud da'ya ilallah ta'ala. Bekal dakwah di jalan Allah. Ada berapa pilar gitu. Yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Itu masya Allah bagus sekali. Buku saku buat kita. Jadi lagi ditambah Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang ditulis oleh Imam, oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Itu masya Allah. Penuh dengan hikmah, penuh dengan nasihat, penuh dengan pelajaran. Ini tugas utama kita di dalam rumah tangga kita, jemaah. Mendidik istri, mendidik anak, berhadapan dengan orang tua, dengan mertua. Ya. Maka dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami materi yang akan kita bahas ini. Baik. Sekarang kita akan bahas satu persatu dari poin-poin penting tentang pentingnya kesabaran di dalam dakwah. Kenapa di dalam dakwah itu dibutuhkan kesabaran? Yang pertama, innal ittila'u lidu'ati ilallahi labudda min. Ya. Kenapa di dalam dakwah itu dibutuhkan kesabaran? Sebab sesungguhnya ujian bagi seorang da'i. Ujian bagi seorang da'i, seorang pendidik. Kita semuanya di sini disebut sebagai ummatun dakwah. Jadi umat Islam itu disebut oleh Allah ummatun dakwah. Maka kita punya peran untuk berdakwah. Nah, kita semuanya membutuhkan hal ini. Kenapa? Karena kita semuanya ini ya, ujian bagi seorang dai, seorang pendidik, ya, untuk mengajak manusia kepada itu labudda min, tidak bisa tidak. Artosipun nopo? Dalam? Labudda min, tidak bisa tidak. Ujian bagi seorang pendidik itu adalah tidak bisa tidak. Pengertian ini nopo? Wajib itu ada. Tidak mungkin dakwah itu enggak ada ujian. Tidak mungkin. Secantik apapun kita, manajemen dakwah. Seindah apapun kita hiasi dakwah. Diracik, dihiasi, di manajemen, ditata, diprogram, silahkan. Tapi tetap ujian itu tidak akan bisa hilang dari itu. Maka dikatakan oleh beliau, falau salima ahadun minal adha. Kalau ada seseorang yang selamat dari gangguan, kalau ada seorang saja yang bisa selamat dari gangguan di dalam dakwah itu, la salima Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya ada seorang dai yang bisa selamat dari ujian, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kenapa? Karena beliau itu adalah imamnya para dai. Imamnya para dai, bahkan sayyidul mursalin, enggak main-main, Pak. Pemimpin para nabi alaihi wassalatu wassalam. Akhlaknya, masyaallah. Keindahan karakternya. Kelembutan dakwahnya. Kedermawanan sifatnya enggak ada dai di zaman sekarang seperti Rasulullah. Ada enggak dai nanggung utangi jamaah? Halo? Ono ora? Rasulullah orangnya. Ada yang dicaci maki di depannya kemudian tidak memaafkan? Rasulullah orangnya. Ini enggak lepas daripada ujian beliau itu. Ya. Dan beliau itu adalah seutama-utama dai. Imamnya para dai, teladannya para dai, pemimpinnya para rasul, seutama-utama dai. Faqad udu, tapi beliau diuji oleh Allah, disakiti oleh kaumnya. Fasadaru, dan beliau bersabar. Makanya heran kalau kemudian di zaman sekarang ada dakwah yang dikatakan lembut, dakwah yang lembut hatinya, melembutkan hati sejuk, dakwah yang sejuk, lalu dapat piagam penghargaan dari orang kafir. Iki waneh bin ajaib bacane. Sekarang lebih mana, lebih akhlaknya daripada Rasulullah. Kira-kira lebih mulia bundi? Dibandingkan dengan Nabi, lebih mulia bundi? Keindahannya lebih mulia mana? Lebih indah siapa? Pemaafnya lebih tinggi siapa? Kedermawannya lebih tinggi siapa? Keteladannya siapa yang punya? Beliau, tapi tidak satu pun musuh-musuh dakwah mereka ada yang kagum dengan kelembutan akhlak Rasulullah SAW. Di zaman beliau. Di zaman beliau. Makanya saya ingin dapat apa jenisnya? Hah? Piagam penghormatan dari wah kagum dengan kelembutan. Ini aneh bin ajaib. Makanya kalau dapat itu sebenarnya paling berat dapat siapa itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak orang yang lebih mulia akhlaknya dari beliau? Cara dakwahnya lebih santun dari beliau? Pribadi perangainya, keutamaannya, kelembutannya, kepemaafannya, ada enggak yang melebihi beliau? Dan beliau tidak ada satupun musuh-musuh mereka yang memberikan penghargaan itu. Mbak, ini pertama. Ya, jadi harus dipahami bersama bahwa kenapa kok kita butuh kesabaran? Karena di dalam dakwah itu terdapat apa? Ujian-ujian. Baik itu dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah itu dakwah secara individu seperti orang tua mendakwai anak, suami mendakwai istri. Ada ujian enggak, Pak? Konten ujian apa mboten? Ada. Terus apa di antara ujian-ujian itu? Ini perlu kita ketahui sekalian. Ya, biar mesisan kata orang Jawa. Di antara ujian-ujian, ya, itu tidak lepas dari tiga perkara. Tidak lepas dari tiga perkara. Ujian-ujian dakwah. Baik di dalam rumah tangga. Atau suami mendakwai istri. Atau istri mendakwai suami. Ada ujian. Pertama apa ujiannya? I'radun nas an da'watika. Pertama, bentuk ujiannya itu adalah berpalingnya manusia dari dakwah yang kamu sampaikan. Wong gak gelem nrimo. Nah, ini. Ya. Ya seperti tadi itu. Istri mendakwai suami, suami enggak. Anak mendakwai orang tua enggan. Ya. Masya Allah. Banyak hal Pak yang diungkapkan. Banyak hal. Kemarin ada ibu-ibu dari Jawa Tengah dibawa putrinya ke sini karena nangis terus semenjak anaknya pakai cadar itu. Karena isu kan buruk di televisi ini. Isu buruk, kemudian dia diteror teman-temannya di masyarakat. Anakmu ku dadi opo, dirabi sopo, ngaji ning ndi, kuwe nek mati diglundung notok. Gemeter si ibu ini, Pak. Dituwet sih gak percaya sian. Wis, ayo melu ngaji, akhirnya diajak kemarin. Nggih ta Ustaz, mangke niku kula nikmati terus e grupe jenengan iki nikmati diglondong mboten dijunjung, Mbak. Junjung jenengan enggak usah khawatir. Ngono iku ya manut lho, Pak. Oh, ngoten nggih mboten diglondong mboten junjung. Tak glondong nolak tebok. Terus kula mangke kula niki didoakan nek jenengan soleh, jenengan enggak usah khawatir. Seumpamanya putri jenengan ini mati, jenengan tasik urip, sakit nama buatan. Dia sakit. Nah, sindungannya sampai sinten ayo. Nek jenengan soleh, Mbak. Sindungannya bukan cuma putri ini jenengan. Umat-umat muslim seluruh dunia itu ndungak ini jenengan kabeh. Masuk lho, lak ngeyel. Jenengan nanti sholat, dia sholat. Coba baca doa tahiyat. Nopo di situ. Ada doa. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Doanya untuk orang-orang yang soleh, baik yang hidup maupun yang mati. Mbah, tak takonin jenengan. Sing dongakno piro, Mbah? Kuwata sak dunya, pan ngerti to sampean. 24 jam banjir doane sampe mati soleh. Sopo jare diglundungno kaya kucing? Ora. Ora. Wong kok kaya kucing piye to? Ya cuma saja memang boten diwajak nang ngene. Tapi doa itu jenengan mangkel 24 jam. Tur sing ndongakno niku khusus wong saleh. Sebab doa itu dibaca ketika sal gak mungkin wong meneng-meneng at-tahiyatul kan gak mungkin. Lho nggih mboten. Sing ndongakno mesti wong saleh, mesti itu. Lah jenengan gak kepingin jadi seperti ini. Oh gitu. Nggih, makane jenengan gak usah khawatir, gak usah terbawa isu oleh tetangga. Jenengan jawab ngon. Mungkin pun mantep kula pun mboten usah nangis, mboten kula. Pun ngaji yo nduk, alhamdulillah. Nek sampean diwadi langsung saklek ngono ya buyar, Pak. Ora ono dalile bid'ah mateng niki. Digiring pola pikirnya ini. Sehingga dia putuskan ini tidak ada dasar, ini yang ada dasarnya. Bukan cuma manusia, malaikat penjaga ars itu, pemikul ars itu mendoakan orang-orang yang soleh. Gak usah khawatir. Ini model dakwah kita. Ini persoalan yang ada di dekat keluarga kita. Nah, itu yang pertama. Iqradun nas an dakwatika. Berpalingnya manusia dari dakwah. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap penolakan kaumnya. Kita lihat di sana ya, di surat Nuh. Surat berapa Nuh itu? 71. Ya, di dalam dakwahnya Nabi Nuh diceritakan di sana, ya, dimulai dari ayat 5 sampai pada ayat 7. Kemudian ayat 9 itu terus Nabi Nuh mengungkapkan unek-unek di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rintangan-rintangan dakwah ini. Berapa lama yang sudah kita berita sampai kepada kita tentang kesabaran Nabi Nuh dalam menghadapi rintangan ini? Berapa lama, Pak? Berapa? Jane wis ngerti kulo sampean. 950 tahun. Ngoten. Asetik berapa tahun? Hah, berapa? 50 tahun ya? Urung, Pak. Sudah 10 tahun ya? Insyaallah. Saya turun ini. Jauh. Tuh. Es kibras-kibras lagi. Ah, sudah tukak telaten kadang itu. Isuin. Ah, bismillah. Nih. Kadang-kadang kita dakwah niku nggih ngoten, Pak. Ana jamaah niku semangat tapi gak berubah-berubah. Nek ngaji semangat, Pak. Wes pokoke semangat tapi gak berubah belas. Sing dangdutan yo seneng dangdutan. Nek dieling ngono, hidayah Ustaz, hidayah. Lah sumpek ndelok wong ini jan. Jeng tak tinggal iku yo kita itu. Kita tidak tahu dak hidayah itu kapan masuknya itu. Insya Allah. Bismillah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu nanti dibaca sendiri ya terjemahnya dari mulai ayat 5 sampai ayat 9. Ya. Dia mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku mengajak kaumku di waktu malam maupun siang. Malam siang aku mendakwai mereka. Walam yazidhum tu'a illa firara. Dakwah yang aku sampaikan, ajakan yang aku berikan, tidak menambah kecuali mereka tambah lari. Gitu. Ya. Wa inni kullama da'utum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Kita lihat setiap kali aku sampaikan kepada mereka. Ya. Dan agar Allah nanti akan memberikan ampunan kepada mereka, mereka menutupkan jari-jari mereka ke telinga mereka, menutupkan wajah-wajah mereka ke baju-baju mereka ke wajah-wajah mereka. Dan mereka menolak dakwah kami dengan terang-terangan, dengan penuh kesombongan. Itu didalami, dialami 950 tahun. Dan beliau tetap istiqomah di dalam dakwah. Makanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala, fasbir kama sabar ulul azmi. Hey Muhammad, sabarkan dirimu sebagaimana ulul azmi telah diberi kesabaran. Ojo gegabah, ojo krusak-krusuk, ojo mutungan. Ngono. Dai kok burian piye ta sampean? Gimana panjenengan dengan saya akan menjadi contoh dan teladan nek burian? Bagaimana kita dijadikan teladan? Doa kita kan kita ingin dijadikan teladan. Betul apa enggak? Waja'alna lil muttaqina. Apa makna imamah di situ? Apa makna imamah? Qudwah. Al-qudwah. Jadikan aku ini teladan yang patut diteladani. Itu doa kita setiap hari. Pantes. Seorang yang ingin dijadikan teladan, puri'ah. Cocok kan? Cocok betul. Jadi teladan ngambekan. Jadi teladan putus asaan. Ini kalau anak kita punya masalah, Pak Yobo, Pak Bujoku, pegat, cari, suen. Apa itu solusi yang akan kita berikan? Fasbir. Kama sabara ulul azmi minna. Muhammad, sabarkan diri. Pun itu pertama, berpalingnya orang apa dari dakwah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ujian di dalam dakwah ini. Al-a'ikutani. Adapun halangan yang kedua, ujian yang kedua adalah al-adha minan nas qawlan wa fi'lan. Gangguan yang diberikan oleh manusia-manusia kepada kita ini. Qawlan, baik itu berupa ucapan, wa fi'lan atau perbuatan. Ucapan-ucapan yang menyakitkan itu pasti kita dengar dan tidak usah heran. Ya, tidak usah heran. Ya. Makanya ini lagi viral ini. Ada sebuah organisasi digandeng dengan Nasrani baru lagi. Mungkin nanti sudah dengar. Kalau tidak dengar ya tidak usah didengerin. Kalau belum dengar tidak usah didengerin. Astagfirullah. Teman-teman gimana? Ustaz, udah enggak usah komentar begitu. Kita sibuk aja. Ngaji sudah. Allah akan bukakan semuanya. Ketika digandeng dengan dakwah sunnah atau salafi. Wah, mencak. Wajuk digandeng dengan kalimat ini. Ngeri. Sekarang malah digandeng dengan Nasrani. Malah aman gitu. Wallahu'alam. Belum dengar ya? Ya sudah kalau belum. Enggak usah didengerin. Ngaji aja sudah pakai baca Quran aja. Tapi yakin penasaran. Kita itu suka kepo. Enggak usah. Makanya tak guyani ke teman-teman yang di organisasi. Mas, ya obong ini. Antum punya pendapat enggak gini? Enggak, pendapat Andung gimana? Kalau kemarin kan juga Andung, apa begini enggak cocok, kita bukan mereka. Akhirnya sampai atribut-atribut yang mengarah kepada dakwah salaf diprotoli semua itu. Diprotoli, ditolak, akhirnya ditinggalkan. Gitu. Yang mengarah ke sana. Insya Allah. Sekarang malah diganteng dengan astagfirullah. Ya, sebelah, monggo, silakan. Allah akan ungkapkan itu. Allah akan ungkapkan. Gangguan-gangguan di dalam itu pasti kita akan dapatkan. Ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ya. Masya Allah. Tuduhan-tuduhan yang Masya Allah. Kita terima itu. Mari kita simak. Nas dari Allah. Nas dari Allah. Di dalam surat Al-Imran 186. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan kathira wa in tasbiru wa tattaku fa inna dhalika min azmil umur. Silakan. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Insyaallah. Nanti yang punya tafsir Ibnu Katsir dilihat itu tafsirnya kayak apa. Itu nas dari Allah. Makanya sekarang isu yang ditimbulkan itu adalah menanamkan kebencian kepada masyarakat. Itu yang diedarkan. Kenapa? Karena kalau sudah modal benci, semua yang dilihat itu akan jelek. Bangetan. Karena kacamatanya sudah bermasalah. Duduk dakwah yang salah. Sampai wapi, oh tetap elek. Diceritakan. Tapi tetangga saya itu orangnya sopan. Itu ciri-ciri ini mbak. Loh ngunuh. Salah. Tapi orangnya sosialnya tinggi. Wah itu bohong. Iku aja ini cekat dituduh. Coba jaringan tunjukkan. Salah semua. Orangnya jarang keluar. Nah ya kan gak gitu. Tapi ini bermasyarakat. Itu tipu daya. Sampai watuk salah. Wahing salah. Sililitan kulih salah. Orang oleh sililitan. Kenapa? Kacamatanya kebencian. Jadi nek kula mbek sampean niku wis ana kebencian kepada seseorang, apapun yang dilakukan orang itu jelek di mata Anda. Betul apa enggak? Enggak usah dengan orang lain, coba jenengan pernah enggak tengkar sama istri? Pernah enggak? Kak tuh istri. Pernah enggak? Ayo coba. Ketika tengkar dengan istri, apa yang dilakukan istri? Semuanya salah. Dia diam. Kamu kok diam aja tidak ngomongin? Aku ini ngomong. Akhirnya cuan istri pun membuka suara. Gini loh mas. Mulai ngeyel. Loh ngomong. Terus ya apa nih ini mas. Kamu mulai durhaka. Karena kacamata Anda. Kacamata kebencian yang Anda pakai. Makanya kan di dalam surat Al-Ma'idah di ayat 8 itu ditegur oleh Allah. Dikasih warning oleh Allah itu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ala ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Kenapa? Karena kebencian identik dengan ketidakadilan. Ditanamkan. Karena dengan modal kebencian itu orang jadi enggak semuanya jadi curiga, Pak. Orangnya lembut, nah itu tipu dayanya memang begitu mas. Cek kenek atini wong. Gue wong ika tau wong ika aku. Lagi ciri-ciri ini gak tuh akhlak kan jadi lo ngono. Salah kape pak. Kenapa? Kocomotomu gantian. Saya ketiba paham nih. Kita pun juga begitu ketika melihat orang dengan kacamata kebencian. Semua yang dilakukan salah. Maka hati-hati dengan sifat ini. Hati-hati dengan sifat ini. Pun jelas ya? Nah, ini disebutkan oleh Allah Ta'ala. Kamu akan dengarkan, kamu akan memperoleh ucapan-ucapan yang menyakitkan, tindakan-tindakan yang menyakitkan. Itu kamu dapatkan. Nah, itu kamu dapatkan. Nah, lucu waktu haji, kami bertemu dengan sama jamaah Indonesia, ketempat di maktab, ada kajian syekh dari Yordan. Waktu itu kami hadir, seorang ini dikasih hadiah, 2 buku. Baca semua. Wah seneng dia. Apa pak buku bacaan? Wis pokoknya bukan buku ini salafi. Tak terima mas. Oh ngoten gini. Mas. Kulon ini baru belajar. Ojo mas. Hati-hati. Pak. Mboten. Saya baru nanya. Jenengan pernah tembaca kitab salafi? Urung. Oh jenengan tahu salafinya jelek. Aku rungruh Yohan. Nah terus kalau dikatakan salah di mana? Aku yo rungruh. Lalu kok jenengan tolak? Jari ini ngunuhan. Jadi ternyata beliau yang benci mati-matian itu gak kenal apa itu salaf. Coba bayangkan pak. Aku bisa bayangkan denger-denger ini maktabnya. Lu kayak gini buah dari sebuah kebencian nih. Tak tanya tentang dakwah salaf. Yo gak pernah baca buku punya. Ora pernah. Nah terus sambil bisa beda buku apa? Salaf dan bukan tuh pak. Salah satu buku yang dibawa nih. Niki saya mas. Saya. Maka, itu dakwah sunnah yang dibawa. Karena di bawah di sana enggak ada buku-buku kecuali dakwah sunnah. Wis pokoke duduk salaf. Oh, niki laisan mau niki. Niki salaf duduk niki wae sahabat. Oh, sahabat saya, sae. Nek sahabat purun kula nek salaf mboten. Mungkin pun aman. Itu masyarakat awam, Pak. Itu masyarakat awam. Coba baca buku-bukunya. Baca bukunya. Tentang akidah silakan dibuka. Ada yang keliru diskusikan. Tanyakan kepada para ustaz. Atau tentang fikih. Semuanya merujuk kitab para ulama. Semuanya. Tanpa ada satupun dengan logika dari ustaz-ustaz kita. Enggak ada. Semuanya berorientasi kepada sumber para ulama. Enggak ada yang ngarang sendiri, disimpulkan sendiri. Makanya di dalam sifat sholatnya Syekh Albani sampai marah dengan kata-kata kasar itu beliau. Kasar sekali. Karena dikhawatirkan nanti fitnahnya kepada beliau. Karena ada penerbit yang kemudian disimpulkan oleh sang penerbit. Marahnya luar biasa beliau. Karena kena nanti. Saya kedipun paham ini. Nah makanya kami pun juga demikian. Tapi itulah kebencian di dalam dakwah. Nah, dasarnya buatan seneng, Pak Mbun. Dasarnya buatan seneng. Kalau ada orang baru melihat nama Abdurrahman, langsung mual-mual sudah. Langsung mual-mual. Langsung asam lambungnya naik gitu. Allah. Lo pernah di Sidoarjo itu? Jadi saya diundang untuk sholat gerhana. Sudah saya tolak mati-matian. Takmir datang ke rumah. Dengan beberapa pengurus. Enggak, ini permintaan Ustaz, permintaan. Mir, permintaan jamaahnya Ustaz. Pak, saya tak ngaji rutin saja, sudah. Ini di tempatnya dengan Ustaznya, saya pirang-pirang. Gelari ora karu-karuan. Sudah dari mereka. Ini permintaan jamaah Ustaz. Saya ditelepon sama ibu-ibu itu. Masya Allah, mak-mak demo. Ustaz, pokoknya mumpung ini orang-orang mau, nanti biar kenal. Tak pertimbangkan lagi. Oke, insya Allah saya siap. Sudah dipasang sepanduk, dipasang. Jarak 1 hari dipreteli kan begitu. Saya enggak tahu, Pak. Saya enggak tahu. Nah, katanya ya itu tadi. Kembali lagi. Enggak apa-apa. Bahwa memang sebelumnya saya malah enggak suka. Pun itu yang keberapa tadi? Yang kedua, rintangan di dalam dakwah. Yang ketiga, apa rintangan di dalam dakwah? Nah, ini yang paling banyak. Istabta'a an-nasr wal-farj. Terburu-buru untuk mendapatkan pertolongan. Terburu-buru untuk mendapatkan kesuksesan. Gegabah itu merupakan rintangan di dalam dakwah. Akibatnya apa? Coba nanti kalau dakwah gak sesuai dengan yang diharapkan, apa yang kita lakukan? Dalam meninggalkannya. Betul? Meninggalkannya. Nah ini bapak-bapak sekalian, sebab pertama kenapa kita diperintahkan untuk bersabar. Dan sabar merupakan modal yang luar biasa bagi seorang dai dan seorang pendidik. Adzan dulu apa gimana? Ya. Nah, monggo silakan. Thank you. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Pentingnya kesabaran yang kedua di dalam dakwah. Kenapa di dalam dakwah dibutuhkan kesabaran? Yang kedua adalah as-sabru fid dakwati ilallahi ta'ala. Sabar di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bimutabatir ra'si minal jasad. Kedudukannya seperti kepala yang ada pada jasad. Insyaallah ini. Ya. Jadi statusnya sabar di dalam dakwah, kedudukan sabar di dalam dakwah itu seperti apa? Seperti kepala yang ada pada jasad. Maka kata beliau, fala dakwatu liman la sabarolah. Tidak ada dakwah bagi orang yang tidak punya kesabaran. Tidak akan lagi ada dakwah bagi orang yang tidak punya kesabaran. Kama annahu la jasad liman la rasalah. Sebagaimana tidak ada fungsinya jasad. Dan tidak mungkin jasad itu berdiri bagi orang yang tidak ada kepalanya. Coba sekarang kita dakwah kepada istri. Terus tidak sabar. Jalan atau bubar dakwah? Jalan apa bubar dakwah? Hah? Bubar. Dakwah kepada anak-anak. Bangunkan tidur aja, contoh kecil aja. Leh, lama sekarang SMA kan gak bisa bangun kalau gak dibangunkan. Itu namanya belum tepat. Gitu. Leh, sukuna. Ya, iya itu bukan berdiri Pak anak. Kalau tadi menghadap ke kanan, sekarang menghadap. Ya. Itu bangunkan anak-anak ya. Esopo iki lho santan kuwi lho. Dia bangun dia. Langsung ndak denger-denger dulu. Tafakur. Kandang senden sambil bawa gulingnya ini belum dipisah, Pak. Di bawah itu guling. Coba Bapak capek dengan dakwah seperti ini. Wah, terserah kamu. Kamu sholat enggak sholat terus gede terserah. Selesai. Ketika jenengan sudah tidak telaten dengan demikian, apa yang terjadi bagi anak kita? Enggak sholat, Pak. La sobar, la dakwah, wa la sobar. Tidak akan ada dakwah bagi orang yang tidak ada kesabaran. Makanya disebutkan di sana. Walihada qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Oleh karena itulah berkata Imam Ibnul Qayyim. Masya Allah. As-sabru minal iman. Sabar itu bagian dari keimanan. Biman zilatir ra's minal jasad. Statusnya sabar di atas keimanan itu seperti kepala yang ada pada jasad. Itu statusnya kesabaran. Wala iman, maka tidak ada nilai iman. Liman la sobarolah. Iman itu bubar, iman itu kacau, iman itu dipertanyakan bagi orang-orang yang tidak memiliki kesabaran. Karena orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang pengaruh dari imannya yang benar. Lihat orang-orang yang memiliki keimanan yang tangguh, buahnya yang paling nampak apa? Hah? Kesabaran, Pak. Diuji dengan ujian dia tenang, dia istiqomah. Itu sabar itu buahnya keimanan. Sehingga kalau kemudian kesabaran itu tidak ada, maka imannya bermasalah. Saya ketipun paham ini. Bilal sampai seperti itu. Kesabarannya yang luar biasa. Itu karena faktor dari keimanannya. Dan iman dengan sabar enggak bisa dipisah. Sabar hilang, imannya bermasalah. Coba jenengan lihat tangguhnya para sahabat di dalam mengemban risalah yang demikian hebatnya itu. Kenapa mereka sabar? Karena mereka beriman. Ketika sabar tidak ada apa yang terjadi. Lihat di dalam Sahih Bukhari Muslim. Dinukil dari Imam Ibnu Rajab. Di dalam hadis Arba'in yang keempat. Ketika mensyarah hadis itu. Ada seorang kaum muslimin yang berperang itu. Pemberani, Pak. Sangat berani, luar biasa. Jadi kalau dia itu paling tajam lihat musuh itu. Ada musuh sendiri langsung disikat sama dia. Dan dia paling banyak berjasa di peperangan tersebut. Paling banyak jasanya. Sehingga orang-orang mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang mengalahkan jasa di dalam peperangan ini dibandingkan si fulan. Semua orang memujinya, semua orang mengaguminya, seorang menyanjungnya. Di saat orang sibuk menyanjung dan mengaguminya, qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa finnar." Oh, Bapak kira-kira kak koyo kisah berbedek sampean. Kok bisa ini Nabi mengatakan demikian? Coba kalau kita berposisi sebagaimana para sahabat, melihat orang yang luar biasa, bagusnya, hebatnya, terus Nabi ngomong dia neraka. Itu gimana? Rasanya hati kira-kira beda. Umpama kula mbek sampean urip di zaman iku ngono lho. Terus ngrungokno langsung delok langsung nang ngrungokno, apa yang kita rasakan kira-kira? Jane sing bener ya apa sira kira. Gak percaya iku sing ngomong Nabi, tapi ndelok fakta koyo ngene piye. Nah, ternyata akhirnya ada seorang muslim yang nguwanjel di hatinya, aku akan mengikuti orang tersebut. Tak eloki ning ndek apa sebabe kok sampai Nabi. Nek Nabi kamu gak mungkin Nabi dusta, tapi ndelok koyo ngene saleh kok masuk neraka kan gitu. Akhirnya benar. Di dalam peperangan berikutnya, dia sang pemberani ini mendapatkan luka-luka yang sangat berat. Dan ternyata di situ titik lemahnya, gak tahan sakit. Oh gitu. Akhirnya apa? Dia ingin cepat nang mati. Gak tahan sakit ini. Tersiksa dia dengan sakitnya. Akhirnya dia diam-diam. Letakkan pedangnya itu di atas tanah. Dan meletakkan ujung pedangnya di atas kedua dadanya. Dan ditusukkan kepadanya. Dan dia meninggal bunuh diri. Muslim yang keluar tadi. Yang sembunyi apa? Fakhoroja minah, dia keluar dari persembunyiannya. Langsung lari menemui Nabi SAW mengatakan. Ya Rasulullah. Asyhadu annaka la Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Anda benar-benar Rasulullah SAW. Ketika tidak ada kesabaran. Istiqomah gak mungkin panjenengan peroleh. Gak sabar, gak mungkin istiqomah kita dapat. Makanya para da'i, hati-hati loh ya. Yang sudah dimintai pertolongan untuk ngurusi sebuah kajian atau meramut masjid. Ojo gak setu dibanding dengan masjid yang lain. Piro bayarannya kok, ojo. Halo? Lo untuk WWA ya Pak? Rek, di kuno yang pore makmur, kini tandus. Ya apa di kuno? Ah, kini ikan padang terus, kini peteng. Awas saya pesan, kalau itu yang antum cari, antum tidak mendapatkan kemuliaan apapun di sisi Allah Ta'ala. Walaupun dimakmurkan, antum dikasih villa, villa Jasmine. Cari apa sebenarnya? Nikmati dengan pahala di sisi Allah. Ya. Nikmati. Jangan berpikir tentang fasilitas. Antum gak bisa menikmati nikmat yang sebenarnya dari dakwah. Ya saya pesen-pesen. Betul Ustaz-Ustaz muda. Gitu ya. Karena saya pernah. Gitu, ada Ustaz. Antum bisa enggak? Oh, di situ dikasih berapa? Waduh, iki repot ini. Turun-turun, terus takon rego. Bingung. Antum datang aja dulu. Sejauh-jauhnya Allah yang ngasih rezeki nanti. Gitu. Allah yang ngasih rezeki. Ya, saya pesan betul ya teman-teman. Para da'i-da'i muda. Supaya menata niat. menata niat. Cukupkan Allah yang mencukupi itu jauh lebih bagus daripada manusia yang mencukupi. Jangan bersandar kepada manusia. Jelas? Pun itu yang keberapa? Ketiga. Kenapa di dalam dakwah butuh kesabaran? Yang kedua. Ya, kenapa di dalam dakwah butuh kesabaran? Karena apa tadi? Karena posisi sabar seperti kepala yang ada pada tidak ada sabar, tidak ada dakwah. Tidak ada sabar, tidak ada iman. Kami tidak bisa ditinggalkan keduanya. Yang ketiga, as-sabru fi da'wati ilallah. Ya. Sabar di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala min a'dami arkani sa'adah al-arba'ah. Ya, sabar di dalam dakwah kepada Allah itu merupakan rukun terbesar, rukun yang paling agung dari kebahagiaan, dari empat macam kebahagiaan. Sabar di dalam dakwah kepada Allah merupakan rukun yang paling agung dari empat kebahagiaan. Apa empat kebahagiaan itu? Empat kebahagiaan itu yang tertera di dalam surat Al-Asr. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kenapa ini dikatakan kebahagiaan? Karena empat persoalan ini kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Kunci kebahagiaan, kunci miftahus sa'adah. Itu kunci kebahagiaan yang sejati. Ketentraman di dalam batin, ketenangan di dalam jiwa. Kebahagiaan ke dalam dada. Itu empat poin. Pertama apa? Ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Itu kunci kebahagiaan. Ketenangan. Kedamaian yang sebenar-benarnya damai. Itu ilmu dan iman. Bukan materi. Yang kedua apa? Amal soleh. Amal soleh itu merupakan pilar-pilar dari kebahagiaan. Unik kalau orang banyak ibadah enggak bahagia itu unik. Mesti ada yang enggak beres ini. Ada yang enggak benar ibadahnya. Mungkin kita belum mencintai ibadah ini. Makanya kita enggak tentram ketika melaksanakannya. Antum lihat pecinta dangdut itu. Tahu pecinta dangdut? Mantan Pak ngaku sambil pura-pura. Antum kalau lihat para pecinta dangdut itu ketika berdiri di atas panggung, Pak. Berapa jam minimal? Pura-pura lagi. Minimal berapa? Biasanya 3 jam. Berdiri itu, Pak. Di atas panggung. Ketika gitar dipetik, seruling ditiup, kendang dipukul, mata dipejamkan, kepala digelengkan, tangan digerakkan. Ala bi dzikrillah tatma'inul qulub, gitu. Itu ketenangan hati. Itu Masya Allah. Saya pernah lewat di GOR, Pak. Waktu ada karnaval SCTV itu. Di GOR itu. 6 hari itu ada hiburan. Masya Allah. Terakhir itu kan seleng itu. Orkes seleng katanya. Itu yang namanya seleng kermania. Seleng kermania itu. Itu yang dari Ngawi. Dari Jawa Tengah. Dari Pati. Itu bikin sepanduk itu, Pak. Wukuf di situ. Itu seminggu sebelum apa? Acara digelar. Wukuf di situ nanti itu, Pak. Yang apa? Apa istilahnya itu? Idolanya datang. Seminggu itu, Pak, di sana. Bikin tenda-tenda kecil itu. Pagi ngamen. Coba antum bisa bayangin. Pernah enggak antum nunggu ngaji seminggu? Jari arek di tengah gureng to niku la opo brak. Itu pecinta. Dan ketika sudah dimulai, apa yang mereka rasakan? Gremes menyurutkan semangat? Tidak. Semakin menjadi-jadi, kau sedih coplok. Wah, luar. 3 jam ayo lewat. Berdiri tanpa duduk, tanpa rukuk, tanpa sujud. Ini kita gambarkan seperti kalau kita salat raweh gitu loh. Tanpa rukuk, tanpa antum bisa tahan nikmat. Kenapa mereka bisa menikmati itu? Coba apa kira-kira? Kok bisa tahan 3 jam? Awak dhewe ngaji rodok dawa titik no watu ejegil kabeh. Saya di masjid-masjid umum itu kalau tarawih itu di mimbar sudah ada. Mohon para imam jangan suratnya panjang-panjang. Itu sudah diingatkan itu. Makanya di beberapa masjid-masjid yang sudah mulai kita bina, sudah mulai masuk dakwah-dakwah sunnah ini, kita ingatkan. Lalu langsung digabung di dapur imam itu tahfidz loh Pak. Orang hafiz Quran. Langsung diwaca loh satu ayat loh, yuk eman loh. Satu ayat Pak, cuma lagu ini loh. Tadi beliuk, liuk, akhirnya liuk, gak tutuk-tutuk nih. Satu ayat Pak. Saya ingatkan mas. Weh man mas, hafiz Quran, Ramadan, satu ayat ya Allah. Eman. Minimal tolong ayat lah. Minimal tolong. Tolong ayat lah. Enggak leren merirong rokaat leren suwe titik. Ya watu. Ayo mas. Ajak suwe-suwe longgo nih. Sobat sampean rasanya. Terangnya kita maksimal berapa jam? Hah? Bandingkan 3 jam. Tanpa rukuk, tanpa istirahat mereka. Non-stop. Ketika ditawari sudah ya terus. Itu kata mereka. Qala lahum. Ucapan mereka demikian. Kenapa coba? Karena mereka ada cinta. Cinta dengan perbuatan itu. Ini yang mungkin perlu kita tanamkan. Sudahkah kita mencintai Al-Quran? Sehingga anak-anak kita itu kayak main game. Coba anak-anak kita kalau main game. Sama yang tawari. Nak. Kamu mainnya 1 jam, aku 1/2 jam. Pilih bundi. Hah? Ayo. Ini dia anak pemandul ya. Ya anak pemandul. Anak kita tawari. Coba ayo. Berapa jam? Kenapa mereka menikmati? Karena cinta. Karena cinta, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Kita belum ini kayaknya. Kenapa kita tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah? Makanya amal soleh itu kebahagiaan. Yang ketiga apa? Kebahagiaan yang ketiga adalah ad-da'wah. Nasihat itu sukunci dari kebahagiaan. Pilar-pilar kebahagiaan. Pondasi-pondasi kebahagiaan. Nasihat. Banyak orang ketika resah, ketika orang bingung. Dia membutuhkan orang yang bisa mengobati kebingungannya. Apa itu? Nasihat. Ketika orang putus asa, ketika dilanda musibah, dan dia merasakan kesedihan, dia butuh orang yang bisa mengobati kesedihannya. Apa obatnya? Nasihat. Maka nasihat itu kunci kebahagiaan. Yang kelima apa? As-sabr. Itu puncaknya kebahagiaan. Maka kebahagiaan ada berapa? Ada 4 kuncinya. 1, ilmu dan iman. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, ad-da'wah. Yang keempat, as-sabr. Maka, 4 rukun ini yang paling tinggi apa? As-sabr. Kenapa? Ilmu dan iman tidak bisa diperoleh dengan sempurna tanpa kesabaran. Coba kita ngaji gak sabar. Tuh, belajar bahasa Arab. Sudah sampai berapa poin? Al-Mrotolu. Saya di Ustaz Yudho di Masjid Pondok Mutiara sana mengadakan sing sabar Ustaz ya. Anu Ustaz ini banyak Ustaz sing sabar. Ini ada berapa? Alhamdulillah Ustaz di-share ke saya 70 orang besok hilang nule Mas. Masa coba istri bismillah bismillah tapi mudah-mudahan tidaklah tidak. Enggak ini semangat Ustaz. Hari pertama, hari kedua masih 70. Sudah begitu saya enggak mengikuti beritanya, sudah hampir 1,5 bulan. Iya Ustaz, hilang nolnya sekarang. Kenapa? Enggak sabar. Enggak sabar. Nah, itu kuncinya adalah as-sabr. Ilmu dan iman, sabar. Dakwah tanpa sabar, enggak jalan. Amal soleh tanpa sabar, enggak mungkin istiqomah. Tidak mungkin istiqomah. Dan tidak mungkin kita bisa meraih ketenangan yang sebenar-benarnya. Kebahagiaan yang hakiki. Sebelum kita memetik yang namanya sabar. Yang keempat. As-sabr. Min a'dami arkanil khuluk. Al-hasan. Alladhi yahtajuhu kulla muslim amma. Wa kullu da'iyan ilallahi ta'ala khassah. Masya Allah. Sabar itu merupakan rukun yang paling agung dari akhlak-akhlak yang mulia ini. Akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang teruji, itu semuanya bersandar kepada sabar. Bersandar kepada kesabaran. Ya. Dan itu dibutuhkan secara umum. Bagi setiap muslim membutuhkan hal ini secara umum. Dan secara khusus bagi para da'i. Lebih wajib lagi untuk memilikinya. Karena sifat-sifat mulia tidak akan diperoleh bagi orang-orang yang tidak memiliki kesabaran. Saya ulangi. Sifat-sifat mulia tidak akan bisa kita dapatkan sebelum kita memiliki kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat, surat yang ke berapa? 41 ayat 35, "Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu haddin 'adzim." Iya. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, sifat-sifat yang mulia semuanya tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah, sifat-sifat yang mulia semuanya tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Dan seseorang tidak akan diberikan ya kesabaran kecuali orang-orang yang diberi kemuliaan. Sifat pemaaf, siapa pemiliknya? Orang sabar. Sifat tenang, siapa pemiliknya? Jangan pernah lihat gak pemarah sifatnya tenang. Pernah kepeduk gak? Pernah ketemu? Tidak akan. Sifat lembut. Siapa pemiliknya? Sabar. Sifat tawaduk. Siapa pemiliknya? Kesabaran. Wasi'atus sadr. Kelapangan jiwa. Siapa pemiliknya? Istiqomah. Siapa pemiliknya? Orang tidak sabar bisa meraih istiqomah? Tidak mungkin. Ini poin yang keempat. Dan masih banyak ini jamaah. Ada sekitar 19 ini. Maka butuh sabar. Insya Allah akan kita kaji di waktu-waktu yang akan datang. Insya Allah kalau memang diperlukan. Demikian kajian kita malam ini. Dengan penuh kekecewaan. Dan kengganjelan. Kok sih oleh Mek Didi? Ya. Ya, memang untuk jadi orang sabar itu membutuhkan kesabaran. Ini ada beberapa pertanyaan dari ikhwan-ikhwan kita. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tetangga saya ada tahlilan, apakah saya boleh hadir? Kita dudukkan dulu hukumnya apa. Kita posisikan ini sebagai apa. Ini ma'ruf atau bagian yang mungkar dalam agama ini. Itu dulu, dudukkan dulu. Kalau sudah kita ketahui bahwa itu bagian hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi, ya jangan. Loh bagaimana Ustaz, ini kan bermasyarakat. Bermasyarakat itu banyak menunya. Banyak cara yang harus dilakukan. Makanya kita enggak boleh menjadi orang tertutup. Salah satu pesan Syekh Utsaimin di dalam kitab Zadud Dakwah Ilallah. Tidak boleh kita membuat batas yang tebal dengan tetangga. Artinya apa? Kudu serawung. Kudu bersosial. Gitu loh. Itu hari-hari kita, Pak. Kan sering saya sampaikan kalau kita siram-siram halaman. Halaman itu enggak dikatut nang rumane kasak kapingan mek didik loh, Pak. You know? Nyapu-nyapu, halaman tetangga libatkan. Loh gitu loh, Pak. Itu nilai dakwahnya Masya Allah. Terus habis pengajian gini, kadang-kadang beli bakso. Nah, tetangga di oleh nih. Itu. Ya terus yang akrab dengan tetangga itu, ucapkan salam sama mereka. Ya. Nah kalau kita lihat tetangga kita ini kok dalam keadaan drop ekonominya, bantu kasih belikan beras atau kasih uang Pak D untuk beli kopi, Pak D beli teh. Itu cara bermasyarakat kita yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Saya pun juga demikian. Bertetangga dengan macam-macam tetangga Pak, macam-macam. Ya. Dan awal-awal dulu ketika saya tinggal di perumahan itu ada yang mengkritisi. Ustaz Ra'ub itu wangnya giat pengajian, kajian, kegiatan ibadahnya luar biasa. Cuma gak pernah bermasyarakat. Ya tak cak lunggu bareng-bareng pun. Saya gak bermasyarakat di mana, Pak? Apakah kalau kerja bakti saya gak ada? Oh gak di situ. Oh berarti saya gak masalah di situ kan? Artinya saya tampil. Kalau orangnya gak ada ya gorengannya yang hadir. Gitu loh Pak. Ojo sampean goib gorengin ya goib bisa. Kopi, gitu, teh, seneng orang. Belikan buah kalau dengan enggak hadir. Ya, nah itu ada hak bertetangganya diperhatikan dengan baik. Ya, jadi saya tanya, apa saya kalau ada kerja bakti enggak peduli? Unda. Terus kalau ada tetangga saya kece enggak ngunjungi? Enggak juga. Terus apa saya kalau ada orang mati enggak takziah? Enggak mensolati, enggak ikut merok? Enggak juga lah. Terus aku enggak bermasyarakat nengdi. Saya enggak pernah ikut jami'ian. Oh, ikutah. Nah, tak bales. Nah, gini mas. Di rumah saya itu kan ada kajian setiap Sabtu. Ada kajian. Kalau Sabtunya itu kajian Riyadhus Shalihin. Nah, kalau minggunya itu tafsir dan fikih. Lanjut dengan kok gak pernah dateng ayo. Kan kita beda paham. Sama. Gak selesai. Nah, sama sudah. Jelas ya? Sambung jelas? Nah, kalau dipaksakan, sekarang kita cara pandang kita ini termasuk amalan syar'i atau bukan gitu loh. Kalau enggak, kemudian kita di sana. Khawatirnya apa? Kita masuk di dalam jumlah di situ. Jadi bagian dari mereka. Gitu loh. Masalahnya di situ. Ya, terus bagaimana kalau kita tidak ikut ngomong, menengeng ngono. Nanti dilihat di dalam firman-Nya. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, tugas kita apa? Tugas kita apa? Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyir biyadihi. Ingatkan dengan tanganmu, cegah dengan tangan kalau memang memungkinkan. Kalau tidak, dengan lisan. Kalau enggak, hati. Tinggalkan dan jangan ridho dengan perbuatan itu. Ya. Nah itu sudah sampai di sana kita. Amar ma'rufnya di sana. Jangan menambah jumlah. Adapun bermasyarakat, wajib bermasyarakat. Memuliakan tangga, wajib memuliakan tetangga, maka di momen-momen seperti tetangga kita meninggal, saya depan rumah saya Pak meninggal. Ya, ya meninggal, ya dikuburan gitu. Kita pun datang di sana dan kita awal ada ikhwan kita itu masya Allah kalau oh ini yang menjadikan masya Allah dia nggak dipermasalahkan apapun di sana, dimaklumi, dia ngerti bahwa beliau beda lo gitu sudah tahu itu. Karena ada subsidi, apa istilahnya? Subsidi silang yang beliau bisa ambil itu. Jadi kalau ada orang tangganya depan rumah beliau, ada Ustadz kami yang masih muda, masya Allah dia. Dan saya belajar banyak dari beliau. Ya, itu gak banyak ngomong, Pak. Dia langsung pergi ke toko, ambil aqua. Sudah, padus. Lu, apa, masya Allah, gitu. Tak celuk, itu gak menyeluk apa, ya, karpi, bah, menubah, ini, itu ambil aqua, blek, blek, blek, ambil buah-buahan, ambil, itu beli itu untuk orang-orang yang takziah itu. Dia yang beli untuk itu. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Sudah pernah kita lakukan begitu? Nah, ambil posisi. Begitu juga ketika tetangganya sakit. Ambil, dia tampil duluan. Kalau tetangga biasanya omnya kan tinggal syarat, mau enggak? Ngerti tinggal syarat? Nyambangi ya, pisan tok. Wis nyambangi, wis pinanani. Telur ini rong bulan. Sampai kali kula nyambangi piro? Ping pisan. Nah gitu. Belikan soto. Kalau ibunya sakit, gak ada yang masak. Udah belikan soto. Banyak sudah itu. Soto kan murah meriah. Loh, Pak. Gitu. You know? Pak, tuku seketemu, Pak. Tutunin semukeh. Sak timbo, Pak. Santer ke rumah. Masya Allah. Itu kan mudah sekali sebenarnya. Apa yang sulit? Dan itu akan menjadi tambalan ya, melihat corengan-corengan buruk pada masyarakat kita, kepada kita. Ya, nanti dibelikan sarung, belikan pakde buat gantian untuk sholat. Begitu loh. Terus istrinya suruh masak mie, kita bagi-bagi. Mesti nanya, ini acara apa? Para masyarakat itu kalau bagi-bagi, ini cuma acaranya, Pak. Ya tak parah, ini acaranya mimian gitu. Bisa bikin kolak kacang hijau, wes mumbul gak karu-karuan Pak. Kacang hijau sak kilo, kayak banyu rong timbok, buk misalnya. Terus telon, telung, kilo, helemu misalnya. Bagi-bagi, acara apa Pak? Kolakan. Ono acara kolakan, ono, gengkul, ono acara kolakan. Dan itu menutupi semuanya. Kita kan tidak ikut acara megengan, orang melu, acara ini gak melu. Gak kalah kita. Justru peluang-peluang amal soleh di atas sunnah itu jauh lebih banyak dibanding itu. Yang pertama. Jelas? Jangan. Ya kalau kita doakan, jelas kita doakan. Tentang kita muslim, doakan mereka. Ya, doakan mereka. Yang kedua, jika tetangga saya ada acara nikahan, saya menjadi panitia. Tapi di acara tersebut terdapat banyak hal. Seperti campur baur laki perempuan. Ya. Merokok dan bagaimana ya, jangan deket-deket rokoknya antum. Ya, jangan deket-deket rokoknya atau pakai masker. Ya, makanya saya heran teman-teman kok sih bertahan gitu loh. Dengan merokok kok masih istiqomah. Ya, wong jelas-jelas Pak. Kalau jenengan beli soto ya, beli soto. Soto campur racun sekian persen. Sekian alat mematikan sekian. Sampeyan sik tuku. Umpama ngono. Ana ndodol soto dicampur soto campur racun sekian persen. Campur bahan peledak sekian. Penghancur karat sekian. Sampeyan tuku. Iku wong pinter apa wong pinter sampeyan? Hah? Coba sampeyan nekat beli begini. Luar biasa itu, Pak. Oke, kalau jenengan mengatakan tidak haram itu hak jenengan. Tapi kalau sudah demikian itu hukumnya apa? Itu bikin mudarat yang begitu besar. Ditambah lagi menurut ijma' kedokteran. Bukan sebagian ijma' gitu. Bahwa merokok itu sangat mudaratnya sangat tinggi, terutama perokok pasif. Jenengan kadang bantah, kan ada alat untuk menetrakan racun. Ustaz, kita habis rokokan minum. Nah, terus sama juga bagi-bagi penetra kepada sekian banyak yang menghirup. Makanya supaya aman, asapnya jangan keluar, gitu loh. Telan. supaya orang di sekitar kita ini tidak apa? Keracun. Satu misal begitu ya. Nah ini jangan. Nah terus bagaimana ini? Ya, sebenarnya kalau kita ingin membantu Pak, enggak mesti harus masuk panitia. Makanya pinter-pinternya kita di dalam bermasyarakat. Jelas ini? Ya kalau ada indikasi ke sana, Pak, aku enggak usah jadi panitia lah. Aku tak bantu, jelas tak bantu. Cuma aku jangan sampai jadi panitia. Saya pun saya sampaikan, jadi tetangga kita, keluarga kita harus tahu siapa kita itu harus tahu. Tapi dengan catatan apa? Akhlaknya sing api. Saya ketika paham ini, nah, kita pun jangan enggak pernah mau saya ingat. Pulang ini repot pada sering muncul. Nggih, Pak. Nggih pun semerap. Ngono. Anjir uculan. Dan acara itu selalu ada gitu loh. Acara tidur, acara cuci-cuci, acara ngumpoban. Ya, sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik. Bantu, tetap bantu dalam hal-hal yang ma'ruf. Hal-hal yang ma'ruf. Karena Allah berpesan, wa la ta'awanu 'alal wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal. Apakah dosa besar bagi seseorang yang tidak memaafkan kesalahan orang lain? Nah, ini lucu. Apalagi kalau jenengan ahli itikaf tambah dagelan sampean. Nek jenengan itu seneng puasa, seneng sholat, tidak mau memaafkan karena ganjel, jangger. Gitu. Coba kalau jenengan baca kandungan doa yang ada di dalam Lailatul Qadar, itu dahsyat sekali doa itu. Disyarah oleh saya Abdul Razak Hafizullah Ta'ala, itu dicari kajiannya beliau. Tentang dahsyatnya doa Lailatul Qadar. Coba, itu ada tiga kan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu? Yang pertama, apa katanya? Ya Allah, Allahumma innaka afuun. Artinya apa? Engkau maha pemaaf. Tuhibbul af. Engkau mencintai sifat pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Sementara jenengan aku pokoknya gak gelem sempuro. Sampean tulis, uwelek sampean Pak. Uwelek sampean, busuk hati sampean. Ngapunten sangat, busuk hati jenengan. Coba jenengan tulis nanti di buku. Allahumma innakum, ya Allah, engkau maha pemaaf. Dan engkau mencintai sifat maaf, maka maafkanlah aku. Tapi aku tidak mau memaafkan. Tulisan, wocon, uwelek hati sampean. Gimana? Balen ono ping pitu. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Engkau mencintai sifat maaf. Maafkanlah aku. Tapi aku tidak akan memaafkan. Wacom ping pitu. Nek sampean gak tedas, hati sampean wis mati. Jelas? Bukankah pemaaf itu sebuah yang mulia? Lalu apa sih kesalahan orang sehingga kok jangget gak mau memaafkan? Dalam? Gengsi, berarti rendah banget menurut gengsi. Sekarang gini loh Pak, sama saja nanti kalau dengan suami istri itu biasanya kalau tengkar suami istri yang jaluk sepuro di sesa bapak. Dalam, oh laki-laki ketepaan. Udah ya, kan begini. Kalau jenengan punya putra, katakan gengsi, mungkin harga diri gitu ya, cengkel gitu ya. Kalau jenengan punya putra dua yang sering tengkar, sing sitok niku digarai, terus mangkelin teman. Coba, yang jenengan kagumi itu, yang ngeyel, apa sing memaafkan sing ngalah? Dalam, yang mana dua anak nih? Ketika ditanya, anakmu gak tukaran? Pentino tukaran. Tapi masya Allah, adiknya niku, nawa, nah. Yang jangan puji yang mana? Oh, yang mana? Jadi yang ngeyel? Sudah putuskan sendiri. Buruk-buruknya kita. Jangan. Dan itu sifat bukan sifat orang yang bertakwa. Bukan sifat orang. Orang bertakwa itu wal'afina anginas. Maka Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan makna itu. Apa? judus sober. Wal af, dermawan dengan sifat maaf dan memberi maaf, itu asyraf wa a'azzu, lebih mulia, lebih agung di mata Allah daripada min judil mal, daripada dermawan dengan harta. Lihat Abu Bakar dengan Mistah. Sudah selesai. Izin bertanya di luar tema. Bolehkah seorang wanita naik Grab tanpa mahram? Lah Grabe wedok pola nang. Nek supir Grabe wedok ya ora apa-apa. Itu pun perginya cuma dengan jarak yang bukan safar. Paham nggih? Nah, kalau bukan mahram ya jangan. Cari kan Grab ada wanita kan? Ada. Ada apa enggak? Ada, cari yang wanita. Ada kok, insyaallah. Ya jangan, jangan. Itu fitnahnya besar, Pak. Fitnahnya besar. Ya. Jangan merasa aman dengan begitu. Setan tuh pinter, Pak. Setan tuh luar biasa. Tidak bisa meninggalkan satu peluang pun. Ya. Ya termasuk istri yang bekerja bantu suami buka toko satu misal itu juga hati-hati. Toko di rumah padahal kenapa? Nah, sing nganter barang-barang LPG, galon itu kan sales. Lah sales rata-rata laki-laki, maka hati-hatilah. Hati-hatilah, ya. Pun ojo curhat nang sales. Bu, barangkali ada suami yang apa kasar, ojo critane ning sales. Sales rata-rata lembut-lembut. Karena untuk kenapa? Menawarkan barang, sikapnya penuh dengan perhatian gitu. Panjenengan jatuh hati nanti. Dan ya, bolehkah jika bepergian bersama keluarga semua perempuan sedangkan supirnya saudara sepupu? Saudara sepupu masuk mahram bukan? Masuk mahram bukan? Jangan. Kok ci angel sing ngaji iki mboten. Iki justru gampang. Tak sulit, tak sulit. Kalau panjenengan makanya kacamatanya perlu ditantani, Pak. Kacamata melihat sesuatu itu, kalau jenengan dengan kacamata nafsu, gak iso urip ngaji nek ngene rek. Sembarang kalir gak oleh, sakjane aku ngaji rene ku seneng, cuma akeh larangane kuwi lho. Kita dengar komentar-komentar semacam ini, Pak, satu kerusakan besar itu dari tetesan kesalahan kecil. Hutan belantara ribuan hektar terbakar itu gara-gara percikan api. Pun jangan membuka pintu fitnah. Jelas? Lah kalau dipandang itu sulit-sulit dan tidak, itu tergantung kacamata kita. Ngapunten, nek jenengan belanja ning pasar sepanjang iku sulit jenengan blonjo kuwi. Tuku semongko situk 5000 perang dhisik kuwi, Pak. Piro wae? 10 Mas. 5000, Pak. Dodole lho Mas ora, kulake lho Mas ora. 6000. Orang oleh Mas, orang. Lama sekali itu prosesnya itu. Wis kali ya wis tinggal. Pertok 5 menit balik mana ya apa, Pak? Saya kok cek buletis di belanja. Nggih, Mboten. Ai, ya balik mana? Oh, nyemil Pak regane padha ning kono. Lah wong sing sak madhab kok mereka itu. Mbok kira madhabe beda padha. Balik mana? Balik kucing jadi tante ini jadi tante. Betapa sulitnya jenengan. Karena ada tawar. Menawar coba jenengan belanja ke Indomaret. Belanja ke Hero. Belanja ke Ramayana. Gawa duit 1000. Gawa keranjang oleh barang duit bayar selesai. Mudah apa sulit? Mudah apa sulit? Kenapa? Karena tidak pakai tawar. Menawar. Makanya kalau masuk Islam lawat Indomaret. Gitu loh. Lu paham betul jenengan? Saya paham. Gak paham ya takdir. Nek masuk Islam lewat Ramayana. Gitu. Artisnya apa sih Pak ini? Kalau sudah masuk di dalam ranah hukum, itu jawabannya konsekuensi. Pun jelas? Saya masuk Indomaret, apa? Ramayana. Di Surabaya ngantar istri, belanja. Dia saat pamit ngiting. Pak, Pak, tasnya dititipkan Pak. Tas lo dewi Pak, ngititip. Masukkan sama jaketnya. Tasnya elek Mas. TP Pak. Aku gak nyolong lu Mas. Langsung Pak bocon. Ngono ya. Dilarang bawa tas. Tas mohon titip. Ya wis titip no. Samina wa ta'na. Pak parkir sampean dikek ngarepe toko. Dijunjung karo tukang parkir sampean. Lewat muter Pak. Kadoan Pak. Sampean ngeyel begitu? Halo? Sampean pernah ngeyel begitu? Kenapa? Oke Pak, aku dewe lho Pak. Nanti makan ini longgar kosong gori, tak goni. Lalu mutrung, aduh Pak sikil Pak. Pernah ngeyel begitu dengan besok. Pun jelas? Jelas? Kalau sudah masuk ranah hukum, jawabannya apa? Konsekuensi. Paham? Semongko saya belanja ke Hero itu. Kira Mas, 10 Pak. Saya iris. Ini 10. Wani nawar sampean? Wani nawar? Besok. Belum jadi Ramayana tawar. Cak, sama ini kita kontes sendiri. Ada yang sulit di situ? Gondindiku jenenge dodol tuku iku nyok nawar, Pak. Sampean berani teriak begitu? Tambah deso. Sudah jelas? Sudah, ya wis nek jelas ya wis. Nek wis masuk hukum, jawabnya napa? Konsekuensi. Sekolah ana aturane, nggih sepatu lepon apa? Ya dilepon aturane ngono. Sampe di warga kan gitu ta. Di RT kune mbayar 45 pindah RT. Ngono lho angel angel mesen iki. Pindah RT sampean. Konsekuensi kalau udah begitu. Ya jelas ya? Oh sudah ini. Yang terakhir. Jika kita singgah di satu masjid yang rata-rata orang awam. Lalu kita melihat beberapa kesalahan dalam sholat, misal mereka sholat mendahului gerakan imam, bagaimana cara kita berdakwah kepada mereka. Dipuji kebaikannya, disanjung keutamaannya, dan dinasihati dengan kecintaan. Ada seorang imam, sangat cepat, ini bukan makmumnya yang cepat, imamnya. Ya, ketika ada seorang ustadz kita, kami ikut waktu itu, ya, banter Pak, banter. Diingatkan sama ustadz, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Baik, biasanya imam datang beri kengit. Enggak, alhamdulillah, mungkin-mungkin paringi sehat. Kalian Gusti Allah, paringi seger, kewarasan, saged mimpin jamaah masyarakat. Pahalanya, Mbak, Masya Allah. Amin, matur suwun nak. Sobat nanti puji ini. Mbak, ngapunten ya. Menami saged, bacaan ini. Rati di pulang aku lho kesel, susu-susu Mbak. Jadi kan wonten fateh kalian ya, dan. Dikuyang ya, Ustaz. Yorah, nak no, fateh kok, ya kuit kok. Lah, kula kesinsal sama geledak-geleduk mbak, kula nguber nih. Nopo, kecepet ento. Enggak. Lah, mungkin buatan sempurna, buatan sekejo kula mbak. Kuatir ini awak dewi ini, buatan diterami kali. Gusti Allah. Oh, tenang nih. Tak pikir, aku wis gena-gena. Lah, kula ini kuber-uber, buatan karu-karuan nih mbak. Jadi dialognya sangat bagus. Artinya apa di sini? Orang-orang yang sudah mau sholat ini, jangan sampai keluar gak sholat gara-gara ucapan kita. Bahasa yang kita pakai adalah bahasa, kalau memang dia salah, bagaimana bahasa kita itu memotivasi orang yang salah itu ingin bertobat. Saya kedipun paham ini. Lihat, seorang pembunuh bertanya orang ahli ibadah tentang akan tobatnya. Yang ditunjukkan apanya? Sang ahli ibadah tanpa ilmu. Senang ibadah, tapi gak pakai ilmu. Ketika menjawab, pembunuh 99 akan bertobat. Yang ditunjukkan apa? Dosanya. Wes dosa mungkin, gak mungkin di sepuro. Patah ini sisan, Pak. Kenapa? Wong dasari pembunuh kok dikitu, kan? Begitu tanya orang yang berilmu, apa jawabnya? Apa jawabnya? Yang dibahas dosanya? Bukan. Apa? Keinginannya. Anda ingin bertobat? Iya. Apa aku bisa disepuro? Siapa yang menghalangi bisa menghalangi dosa? Siapa yang bisa menghalangi tobat? Allah sendiri membuka tobat. Tapi dosaku banyak. Allah banyak pengampunannya. Loh, gitu loh. Allah banyak pengampunannya. Sama bapak-bapak barangkali istri belum penuh mengikuti sunnah, belum penuh menerima sunnah. Terus jilbab sa'ono itu terus melu ngaji. Ja'an nura popo. Beberapa kasus terjadi, nong istri saya ini kok jilbaban gua, lho, aku izin Ustaz. Ya takdirmu di bojomu itu. Ya sing oleh sopo sing milih sopo di sini. Lho gitu. Nah, saya ini tugas njenengan kali kula napa? Sudah mau jilbaban sudah bagus, tinggal mengembangkan, hargai hasil jilbabannya itu. Hargai. Bahasa motivasi yang perlu dipakai. Lalu njenengan bahasa mematikan. Kowe kalau mek ngaji kula ngiki jilbab kok ora usah. Mati sudah. Paham nih? Sakit di mana? Hargai kebaikannya. Sunnatullah yang ada pada sifat manusia itu senang ketika hasil karyanya itu. Kenapa anak-anak kita tidak suka kalau belajar sama kita? Kita kurang pintar menghargai prestasi anak-anak. Coba gambar rumah untuk penceng kabeh. Macam ini arek cilik, bah. Nulis, gak cocok, kegeden. Ya, ya, api-api. Ini tulis aku, baik aku. Welek, ini nulisannya. Oh, mah penceng kabeh. Oh. Ini makanya didelok tak belajar iku. Coba anak-anak kalau di sekolah. Ustazah, ustazah, ini hasil gambarku gimana? Masya Allah, bagus sekali. Nah, cuma ini kok agak penceng. Itu caranya. Halo? Sakit dipaham? Jadi anak-anak kita, anti kita, kalau belajar kenapa? Sudah, enggak usah diteruskan. Mudah-mudahan dipahami. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Dan semoga menjadikan ilmu ini bermanfaat. Dan semoga kita istiqomah di atas keimanan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.